amat wis arep teko. Iki pratondo anjune sing maha kuasa. Bumine samblat gununge gundo alas setibabat. Bandang anggah dirisi ujare wong pinter alas kang subur minong kepaker pakering bumi ure alam tetap lestari. Bye. jarengan bangun.